Mitra bisnis, selain merugikan negara hingga belasan triliun rupiah, terbitnya berbagai perda bermasalah jelas merugikan bangsa secara menyeluruh akibat makin tidak kondusifnya iklim investasi, serta makin tidak jelasnya aturan hukum serta perundangan yang dalam kajian beberapa pakar politik adalah kerangka pendukung berlangsungnya sebuah negara. Untuk membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum menyusun sebuah peraturan daerah agar tidak merusak iklim investasi dan aturan hukum di negara kita, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, langkah apa yang bisa kita lakukan sebelum menyusun peraturan daerah agar tidak kontraproduktif dengan semangat kita untuk maju dan berkembang? Dasar pertama, syarat pertama dari diterbitkannya peraturan perundangan itu adalah adanya necessity, asas atau prinsip necessity, itu kebutuhan. Ada nggak kebutuhan untuk itu dulu, gitu loh. Nah, kalau ada tim daftar inventarisasi masalah itu, kebutuhan itu untuk menerbitkan perda seperti itu disusun dengan argumen-argumen yang logis, disertai dengan data fisik, itu dikirim ke perencanaan dulu, gitu. Jadi Bappenas idealnya juga bisa ikut berperan dalam hal ini ya Pak Her? Iya. Teorinya sih memang ada proses macam itu gitu ya. Tetapi kan langsung dikerjakan sampai ke proses pembuatannya gitu. Nah, jadi judul tajuk untuk pemenuhan necessity-ness ini tuangkan perda itu dulu yang harus diseleksi. Dulu Bappenas itu zamannya Bu Astrid itu sangat zamannya sekian periode Bappenas dipimpin oleh profesor-profesor itu benar-benar efektif. Naik ke atas dicek ini ada 10, ini cukup 2 aja yang 8 dicek gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Saya enggak tahu ya kalau Bappenas sekarang gitu, tapi kemarin-kemarin kan Bappenas dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk memimpin lembaga sepenting Bappenas itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.